alaihi wasallam anitabattul. Dikatakan Imam Syaukani wa tabattul ghairu jaiz. Seseorang yang mampu untuk menikah dan dia tidak menikah, maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallam anitabattul nahyan syadidan. Nahyan syadidan sebagaimana yang hadis yang telah kita lewati. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anitabattul nahyan syadidan. Itu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Karena Rasulullah sallam ya'muruna bil ba'ah wa yanha anittabattul nahyan syadidan. Illa li'ajazin, kecuali bagi mereka yang tidak mampu. Anil qiyam bima la budda minhu, tidak mampu dalam apa? Menikah. Intinya bahwa nikah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang dia tidak mampu. Nah, tidak mampu di sini yaitu tidak mampu untuk memberikan haknya kepada istrinya, berhubungan dan lain sebagainya. Baik. Wa qala Syaukani rahmatullahi taala alaihi sebagaimana telah kita lewati wa yan baqi an takuna al mar'ah wadudan. Nah, dan sepatutnya seseorang menikahi wanita yang wadudan. Wadud itu wanita yang penyayang, sehingga mubalaghah dari wazan faul. Ini wanita yang penyayang, yang menyayangi suaminya, mahbubah, dan juga mempunyai akhlak yang mulia. Ini juga termasuk dari sifat wadud. Wa qala wa waludan, dan sepatutnya seseorang untuk menikahi wanita yang waludan, yang bisa mempunyai anak yang banyak. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu wasallam, "Tazawwajul wadudul walud." Nikahilah oleh kalian wanita yang penyayang dan banyak anaknya. Dikatakan oleh para ulama, seorang bisa mengetahui bahwa wanita ini adalah wanita yang subur, bisa mempunyai anak yang banyak, yaitu qarinah dari ibunya atau dari saudara-saudaranya yang mempunyai anak yang banyak. Fa hadhihi qarinah, ini termasuk dari qarinah. Wa yanbaghi an takuna al-mar'ah wadudan waludan biqran. Sepatutnya seseorang menikahi wanita yang biqran, yang masih perawan. Sebagaimana hadis yang telah kita lewati, hadis Jabir, ketika Nabi SAW bertanya kepada Jabir, apakah engkau menikahi perawan atau janda? Maka Jabir mengatakan, janda ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, fahalla bikran, kenapa kau tidak menikahi perawan? Karena engkau bisa bermain-main dengannya, dan dia bisa bermain-main denganmu. Ini anjuran dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wadata jamalin wa hasabin wa dinin. Dan juga sepatutnya seorang yang menikahi wanita mempunyai sifat-sifat yang sebagaimana yang disifati oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dari kecantikannya, dari keturunannya, dari keluarga yang baik-baik, terus dari hartanya, dari agamanya. Dan Nabi di akhir mengatakan, fadfar bidatid din taribat yadak. Maka ambillah, lihatlah yang lebih condong dari agamanya. Karena engkau akan apabila mengambil dari agamanya, taribat yadak, maka engkau akan bahagia. Naam. Qala rahimahullahu taala, kita teruskan kembali. Wa tukhtabul kabir ila nafsiha wal mu'tabaru husulur ridha minha liman kana kafa'an. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa tukhtabul kabir ila nafsiha, seseorang ketika akan melamar, al-kabirah di sini yaitu al-bikr atau thayyib yang sudah baligh, perawan atau janda yang sudah baligh. Maka seseorang ketika melamar, maka perempuan tadi, perempuan yang dia lamar, itu ada rasa keinginan. Yani, ila nafsiha. Kalau janda, maka dia berhak untuk menentukan dengan izin. Nah, dan dikir juga sama. Sebagaimana yang nanti kita akan sebutkan. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, bahwa Nabi mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, la tunkahul al ayyim hatta tustamara, wa la tunkahul bikr hatta tustadzam. Nabi SAW mengatakan, dan janganlah seorang menikahi al-ayyim, yaitu wanita yang janda, hatta tustamar, sampai dia tustamar, yaitu meminta kepada perempuan tadi, bahkan perempuan tadi meminta kepada walinya, yaitu bi, sudah saya nikahin saja dengan dia, menginginkan menikah dengannya. Nah, ini istamar. Wala tunkahul bikr hatta tustadzan. Dan seorang tidak menikahi bikr perawan hatta tustadzan. Yani walinya meminta izin kepada anaknya tadi. Apakah anaknya mau atau tidak? Dan Nabi mengatakan, faqul ya Rasulullah, wa kaifa idnuha? Bagaimana wanita yang bikir izinnya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, antas kuta, wanita tadi diam. Nah, hadis muttafaqun alaih. Ini dalil menunjukkan bahwa perempuan yang sudah baligh, baik janda ataupun ala perawan, maka dia juga ketika walinya mengatakan, apakah kamu mau menikah dengannya? Harus ada izin. Baik dari wanita yang janda ataupun baik dari wanita yang masih perawan. Dan Nabi dan para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Kalau janda, biasanya dia minta, nikahkan saya dengannya. Qolab. Sedangkan kalau perawan, dikatakan, bahkan para sahabat mengatakan, bagaimana izinnya Rasulullah kalau perawan? Biasanya kalau perawan itu masih malu. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, antas kuta, bahwa diamnya itu adalah merupakan izin bahwa dia menyetujuinya. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi Rasulullah SAW, as-sayyib ahakku binafsiha min waliyiha, wal bikr tustamar wa idnuha sukutuha, bahwa bikr izinnya adalah dengan diamnya, bahwa dengan diamnya itu adalah merupakan dia telah setuju. Nah, bahkan sebagian dari beberapa kelompok yang mengatakan kalau perawan ketika ditanya harus diam, jangan bilang apapun, Karena Nabi mengatakan antas apa izinnya adalah merupakan diamnya tadi. Sehingga harus diam. Jangan bilang iya atau tidak, harus diam. Nah, ini sebagian ulama zahiriyah. Yang jelas, apabila perawan walaupun dia dengan diam ataupun dia mengatakan mau iya misalkan, itu juga termasuk dari izin. Kalau dia diam, itu jelas. Kalau dia mengatakan iya, maka itu lebih jelas. Dan juga kita bisa melihat dari korinah-korinah yang lain dari izin apabila wanita tadi perawan. Karena wanita perawan ataupun wanita al-sayyib yang masih janda, itu ketika janda, dia kadang meminta, bi, nikahkan aku dengannya. Berbeda dengan masih perawan, masih malu-malu. Sehingga dia ketika ditanya, bisa diam. Ataupun ketika ditanya, lihat korinah. Korinah yang menunjukkan bahwa dia itu setuju. Contohnya, ketika ditanya, tersenyum misalkan, wanita tadi, ini korinahnya apa? Hah? Setuju tidak? Setuju. Korinah yang lain misalkan, menangis misalkan. Ini menunjukkan apa? Setuju tidak? Setuju tidak? Hah? Siapa yang bilang setuju? Siapa yang bilang tidak setuju? Lihat korinahnya. Apakah menangisnya karena bahagia? Atau menangisnya emang tidak mau setuju? Kalau menangis sebentar saja, sambil habis menangis senyum misalkan, ini korinah bahwa dia mau. Karena seseorang menangis, ada yang menangis karena bahagia. Dan ada yang menangis yang tidak mau. Nangisnya 2 hari 2 malam misalkan. Ini bukan menangis bahagia. Ini mungkin dia tidak senang, tidak mau. Nah, lihat korinah. Lihat korinah yang menunjukkan bahwa dia mau. Tersenyum, pergi ke kamarnya, diam misalkan. Ini korinah, malu. Karena perawan itu ketika ditanya, itu kebanyakan malu dia. Diam tertunduk, atau malu. Bilang iya saja kadang malu, tidak lewat abinya, lewat ibunya, atau lewat kakaknya. Sehingga izin itu perlu, walaupun dia sayyib, ataupun al-bikr. Wa tukhtabu al-kabirah ila nafsiha wal mu'tabar husul ridha. Dan yang dianggap adalah husul ar-ridha. Yang dianggap adalah husul ar-ridha. Walaupun dia itu diam, mengatakan iya, yang penting ridha bahwa dia adalah setuju. Dia setuju mau dinikahkan dengan laki-laki ini. Naam. Wal mu'tabar husulur ridha minha. Yang dianggap adalah terdapatnya ridha darinya. Dari perempuan tadi. Liman kana kafa'an. Kafa'an di sini yaitu al-kafa'ah dikatakan oleh para ulama al-kafa'ah fin nikah, yaitu al-musawah baina az-zawjain. Al-musawah baina az-zawjain, persamaan di antara keduanya. Ini namanya al-kafa'ah. Sebagian para ulama menyebutkan ada beberapa kafa'ah, yang diantaranya al-kafa'ah fid din, ada kafa'ah fid nasab, dan juga ada kafa'ah fi hurriyah, ada kafa'ah-kafa'ah yang lain. Nah, mana yang mu'tabar, yang dianggap? Nah, sebagian ada yang mengatakan bahwa al-kafa'ah tidak dianggap. Sebagian para ulama mengatakan bahwa al-kafa'ah itu yang dianggap kafa'ah fiddin. Nah, kafa'ah fiddin ini kafa'ah yang dianggap. Hal ini sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Tirmidzi rahmatullahi taala alaihi, "Idza khataba ilaikum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatan fil ardi wa fasadun 'arid." dalam hadis Nabi sallallahu wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu wasallam mengatakan idza khataba ilaikum, apabila ada yang melamar. Seseorang mantar dauna dinahu wa khuluquhu, yang baik agamanya, baik akhlaknya, fazawwiju, maka nikahilah dia. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Kamu tidak melakukannya, tidak menikahinya, maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini, wa fasadun 'arid, dan bencana yang akan meluas. Sehingga kafa'ah fiddin baina zaujain itu perlu. Yakni seorang wanita mempunyai akhlak yang mulia, bagus agamanya, istiqomah di dalamnya. Begitu juga laki-laki. Sama. Nah, tidak berat sebelah. Nah, yang wanitanya datuddin, tetapi lelakinya na'udzubillah syaribul khamr, tukang minum-minuman keras, fasik, lain sebagainya. Berarti kafa'ahnya berat sebelah. Sehingga kafa'ah ini musawah baina zaujain fiddin, ini suatu yang diharuskan. Tentunya ketika seseorang yang mempunyai akhlak yang mulia, seseorang yang bagus agamanya, tentunya dia akan mencari wanita yang sama sepertinya. Baik akhlaknya, bagus agamanya. Nah, begitu juga wanita. Wanita yang istiqomah dalam agamanya, yang dia baik akhlaknya, juga dia menginginkan suami yang istiqomah dalam agamanya, baik dalam akhlaknya. Ini kafa'ah fiddin fahuwa matlub. Syekh matlub. Nah, kafa'ah fin nasab, sebagian mengatakan para ulama, yakni ghair mu'tabar. Satu turunan ningrat, satu bukan turunan ningrat, maka ini tidak menjadi masalah. Karena tidak ada dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ini keturunan ini satu lain sebagainya. Yakni dari segi ini berbeda kafaahnya. Nah, ini tidak menjadi masalah. Nah, ini tidak menjadi masalah. Nah. وصغيره الى وليها وصغيره الى وليها dan wanita yang saghirah ila waliha, ini izinnya kepada walinya. Nah, yaitu wanita yang belum haid. Saghira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah ketika Aisyah berumur 6 tahun. Dan masuk ke dalamnya ketika Aisyah berumur 9 tahun. Nah, sehingga wanita saghirah izinnya adalah izin walinya. Nah. Waridha al-bikr sumatuha. Dan ridha al-bikr, wanita yang masih perawan, adalah sumatuha, yaitu diamnya. Sebagaimana di dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Bahwa izin dari wanita yang masih perawan, itu diamnya termasuk dari izin bagi dia untuk, yakni bahwa dia setuju akan dinikahkan. Ini izin apabila wanita tadi perawan. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Pembahasan tentang wajib tentang menikahi, wajib bagi mereka yang takut terjerumus kepada maksiat. Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwa seseorang yang takut terjerumus kepada kemaksiatan dan ingin segera menikah, nah, Bahkan dikatakan oleh Syaikh Fauzan di Hafidhahullah Ta'ala di Mulakhas Al-Fiqhi Rahmatullahi Ta'ala Alay, bahwa para ulama mengatakan la farq fi hadhihi halah bainal qadir ala al-infaq wal ajiz anhu. Tidak ada perbedaan dalam keadaan seperti ini tentang al-infaq al-ajiz anhu. Yang jelas, ketika dia ingin menikah, kemudian dia sedang berusaha untuk mencari nafkah. Bisa dikatakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih, bahwa menukil ucapan Imam Ahmad rahmatullahi taala alaih tentang perkara seperti ini, bahwa menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang sanggup, akan tetapi dari segi menikah yakni serba kekurangan, atau dia sedang berusaha belum ada hasil lain sebagainya. Dikatakan ucapan Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaih menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Li'anna Allah wa'ada 'alaihi al-ghina," bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kepadanya al-ghina, serba kecukupan. Ketika dia berusaha. Bahkan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan rahmatullahi taala alaih, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam bersama Aisyah itu pernah 3 bulan secara berturut-turut tidak menyala api di dapurnya. Aisyah ketika mengatakan kepada keponakannya Zubair bahwa tidak didapatkan di rumah ketemu hilal, kemudian hilal yang berikutnya, hilal yang berikutnya, selama 3 bulan berturut-turut. Sehingga keponakan tadi mengatakan, wahai bibiku, kalau begitu, kau makan apa wahai bibiku? Maka Aisyah mengatakan, akalna aswadain. Kami memakan aswadain. Aswadain, yaitu air dan korma. Dan juga Syekh Shalih Fauzan menyebutkan tentang seseorang laki-laki yang di sana ingin menikah dan dia hanya mempunyai mahar hafalan Al-Quran. Ketika datang seorang perempuan ingin dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah melihat dari atas sampai ke bawah. Ada seorang sahabat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah menundukkan pandangannya dan sahabat tadi mengetahui bahwa Rasulullah tidak mau untuk menikahinya. Kemudian sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, kawinkanlah aku dengannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, apa yang kamu punya? Kemudian orang tadi mengatakan, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Pergi, cari keluargamu. Lihat, apa yang kamu punya. Pergi, datang lagi, tidak ada ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, iltamis walau khatama min hadid, carilah walaupun cincin dari besi untuk menjadikan mahar. Kemudian orang tidak hanya mempunyai sarung, dan sarungnya apabila diberikan orang tidak bisa memakai sarungnya. Kemudian terduduk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan, apakah engkau menghafal? Ada surat Al-Quran yang kau hafal? Kemudian disebutkan nama Rasulullah, menyebutkan surat ini, surat ini, surat ini. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku nikahkan kamu dengan bima ma'aka minal Quran. Dengannya dengan apa yang telah kamu dari, apa yang kamu hafal dari Al-Quran. Dan sebelumnya Rasulullah mengatakan, apakah kamu bisa menghafal dengan hafalan? Yaitu dari ingatanmu. Seorang tadi mengatakan, naam ya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, di luar sahih, ini sahih di luar dari sahih Bukhari dan Muslim, disebutkan dia menghafal surat Al-Baqarah dan yang setelahnya. Dan Rasulullah mengawinkannya. Sehingga seseorang ketika menikah, ini pukulan adalah qanaah, cukup baginya. Rasulullah SAW mempunyai istri berapa? 9. Apakah Rasulullah termasuk orang yang kaya? Bahwa istri-istri Rasulullah SAW qanaah, ya ini merasa cukup. Aisyah juga selama 3 bulan secara berturut-turut yang didapatkan adalah hanya air dan korma saja. Dan Rasulullah bisa bertahan. Sehingga Rasulullah apabila merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa taala yughnillahu min fadlih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Apabila mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang menikah itu merasa cukup terhadap yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan itu termasuk dari suatu kebahagiaan. Itu termasuk dari suatu kebahagiaan. Allah taala alam. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah kita akan teruskan lagi pada pertemuan berikutnya. Naktafi ilahuna subhanakallahumma bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.